iki menggoda-godakan sumpah. Dadi bolang kok kono aku kok kene. Hei sayangku, pamane kok kon moro. Hari ini aku cantik pas wae koplo deng godak aku. Akhirnya aku mengkis-mengkis. Ki cara tempone didone sidikno ya ora penak ya Pul ya. Oh alah. Ngono iki tak jelas.